adalah Sang Maha Cinta. Aku hanya hambamu yang lemah. Tumbuhkanlah kembali hatiku yang telah layu karena harapku. Tuhan, kuatkan aku, hati dan perasaanku. Pasrahkan semua hanya kepadamu. Yakinkan aku bahwa takdirmu lebih baik dari semua apa yang ku inginkan dan aku impikan. Aku impikan.